Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita sampai pada satu bab yang menjelaskan tentang para malaikat, makhluk yang perkasa. Akan tetapi mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam bab ini, penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, menyebutkan dalil yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Sampai apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, yaitu para malaikat, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, apa yang telah dikatakan oleh Rob kalian? Maka yang lainnya menjawab, Rob kita mengatakan yang hak, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surat Saba ayat ke-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dalam bab ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini ada 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin. Bantahan terhadap seluruh kelompok-kelompok kaum musyrikin. Bantahan untuk menyadarkan seluruh orang-orang musyrik tanpa terkecuali. Alladzina ya'buduna ma'allahi, yaitu mereka yang beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Man la yudanil malaika, yaitu kepada makhluk yang tidak mendekati para malaikat, tidak mendekati dalam keperkasaan, kebesaran, kekuatan, wala yusawihim, tidak pula menyamai, mendekati saja tidak, apalagi menyamai, fi sifatin min sifatihim, dalam sifat-sifat para malaikat. Maksud penulis rahimahullah, ayat ini menjelaskan kepada kita rasa takut malaikat kepada Allah. Sebagaimana insyaAllah akan kita bahas juga hadis yang menerangkan tentang ayat ini. Malaikat itu takut ketika Allah sedang menyampaikan firman-Nya. Mereka ketakutan. Kemudian Allah yang menghilangkan rasa takut mereka. Setelah hilang rasa takut, baru mereka bisa berbicara antara satu dengan yang lainnya. Tadinya berbicara pun tidak sanggup mereka. Nanti sudah hilang rasa takutnya, baru mereka bisa berbicara. Jadi, ini yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini. Dahsyatnya rasa takut para malaikat kepada Allah. Bahkan insyaallah nanti akan kita bahas hadisnya. Mereka sampai tersungkur, pingsan. Allah yang menghilangkan rasa takut mereka dan menyadarkan mereka. Baru kemudian mereka bisa berbicara antara satu dengan yang lainnya. Padahal jemaah sekalian, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang perkasa. Makhluk-makhluk yang perkasa. Kalau kita baca sifat-sifat para malaikat itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kalau beliau menampakkan diri di muka bumi ini, maka seluruh ufuk tertutup. Seluruh ufuk menjadi tertutup. Karena saking besarnya beliau. Bagaimana kekuatan malaikat Jibril? Beliau pernah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari satu malam, dari Makkah ke Palestina, kemudian ke atas langit yang ketujuh, menembus 7 lapis langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal ada sebuah asar yang menyebutkan tentang jarak antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kalau 7 lapis langit berarti kali 7. Tetapi malaikat Jibril alaihissalam punya kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, beliau bolak-balik dari bumi ke atas langit yang ketujuh, kembali lagi ke bumi. Kita bisa pahami bagaimana kekuatan malaikat Jibril. Begitu pula para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Mereka turun juga dalam satu malam itu. Masuk waktu pagi, mereka langsung naik. Luar biasa kecepatan mereka, menunjukkan keperkasaan mereka. Ada para malaikat di muka bumi ini yang Allah tugaskan menjaga gunung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang-orang Taif, maka Allah sudah mengizinkan malaikat penjaga gunung untuk mengangkat 2 gunung. 2 gunung diangkat untuk dilemparkan kepada penduduk Taif. Satu saja mungkin mereka enggak tersisa. Apalagi 2 gunung bisa diangkat oleh malaikat itu. Walaupun Nabi SAW tidak menerima tawaran itu. Apa kata beliau? Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wala yushriku bihi syai'a. Bahkan yang aku harapkan, Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau disakiti di Taif, dan itu lebih sakit bagi beliau daripada peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud yang baru kita pelajari di bab sebelumnya. Itu dahsyat kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada yang lebih dahsyat beliau rasakan, yaitu peristiwa Taif. Luar biasa kesedihan Nabi SAW ketika disakiti oleh orang-orang Taif. Tetapi beliau memilih untuk memaafkan mereka. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah memberikan hidayah kepada penduduk Taif. Ini juga sebab kesabaran Rasulullah SAW. Jadi luar biasa kekuatan malaikat. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Dahsyatnya kekuatan malaikat. Kalau kita baca dalam banyak hadis, kita enggak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Ditambah lagi, mereka adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Berarti mereka dicintai oleh Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan terus-menerus beribadah tanpa henti. Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih sepanjang malam dan siang, tidak pernah capek. Luar biasa kekuatan mereka, enggak ada capek-capeknya beribadah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi di samping mereka kuat, besar, cepat, gagah perkasa, mereka juga selalu taat kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat. Jadi mereka dekat sekali kedudukannya kepada Allah. Dan mereka juga di atas langit. Kebanyakan para malaikat di atas langit. Nabi SAW pernah mengabarkan, tidak ada jarak 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Setiap jarak 4 jari ada malaikat. Jadi bayangkan banyaknya para malaikat itu. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, ayat ini mengabarkan kepada kita rasa takut malaikat kepada Allah. Juga di surat An-Nahl ayat ke-50 Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut, yaitu para malaikat, takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Jadi ini sifat malaikat. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Apabila malaikat takut kepada Allah, berarti malaikat itu makhluk. Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Allah lah yang sepatutnya kita sembah. Para malaikat itu tidak berhak disembah. Para malaikat tidak berhak disembah sedikit pun. Walaupun mereka kuat, gagah, perkasa, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mereka lemah di hadapan Allah. Mereka hina di hadapan Allah. Bahkan kekuatan mereka itu sendiri datangnya dari Allah. Kalau Allah cabut kekuatan tersebut, mereka pun menjadi lemah. Kemudian jemaah sekalian, apabila para malaikat tidak pantas disembah, kalau begitu, selain malaikat, lebih tidak pantas lagi. Lebih tidak pantas lagi menyembah selain malaikat. Makhluk-makhluk yang lemah. Adakah manusia yang lebih kuat dari malaikat? Tidak ada. Maka lebih tidak pantas lagi menyembah para makhluk-makhluk selain malaikat yang lemah. Jangankan menyamai kekuatan malaikat, mendekatinya saja sangat-sangat jauh. Oleh karena itu, menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan. Menyembah kepada makhluk yang lemah, dan juga menyembah kepada selain Allah adalah penghinaan kepada Allah. Kenapa? Karena di situ mengandung penyamaan antara Allah yang maha kuat dengan makhluk-makhluk yang lemah. Walaupun malaikat kuat, di hadapan Allah mereka lemah. Kalau kita menyembah para malaikat, maka berarti kita samakan Allah yang maha kuat dengan makhluk yang lemah. Oleh karena itu, berbuat syirik sama saja menghina Allah. Menyamakan Allah yang maha kuat dengan makhluk yang lemah. Menyamakan Allah yang maha tinggi dengan makhluk yang rendah. Menyamakan Allah yang maha besar dengan makhluk yang kecil. Itu penghinaan. Itulah sebabnya Allah sangat murka terhadap orang yang berbuat dosa syirik. Baik, ini pelajaran yang paling penting di dalam ayat yang mulia ini. Pelajaran yang kedua, itsbatul kalam lillahi subhanah ala ma yaliku bijalalihi. Penetapan adanya sifat al-kalam, berbicara, bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mengimani Allah memiliki sifat al-kalam. Sebab dalam ayat ini dikatakan Allah berkata-kata. Makanya malaikat bertanya kepada malaikat yang lain, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka yang lainnya menjawab, al-haq, Rabb kita mengatakan yang hak. Maka ayat ini menunjukkan Allah memiliki sifat berbicara. Tetapi, alama yaliku bijalalihi, berbicaranya Allah sesuai dengan keagungannya. Jemaah sekalian, ini kalimat penting. Berbicaranya Allah, alama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Kenapa harus ditekankan? Karena makhluk juga bisa berbicara. Makhluk juga bisa berbicara. Tetapi tidak sama antara berbicaranya Allah dan berbicaranya makhluk. Walaupun makhluk punya sifat berbicara, namun tentu tidak sama berbicaranya Allah dan berbicaranya makhluk. Karena Allah telah menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah yang maha tinggi, maha agung, lagi maha besar. Maka berbicaranya Allah sesuai dengan keagungan, ketinggian dan kebesarannya. Pelajaran yang ketiga, anna kalamallahi subhanah wa ta'ala ghairu makhlukin. Bahwasannya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Ayat ini menegaskan kepada kita, ucapan Allah bukanlah makhluk. Ucapan Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Li'annahum yakulun, karena malaikat mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kamu? Lam yakulu madza khalaqa rabbukum. Malaikat tidak berkata, apa yang telah diciptakan oleh Rabb kamu. Jadi, malaikat meyakini, kalamullah, ucapan Allah bukan makhluk. Makanya malaikat tidak mengatakan, apa yang telah diciptakan oleh Rabb kamu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rabb kamu. Dan ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat Barang siapa yang mengatakan kalamullah, ucapan Allah adalah makhluk, maka dia kafir. Karena sifat Allah dia anggap makhluk, padahal sifat Allah bagian dari diri Allah Azza wa Jalla. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Dan dikatakan di dalam ayat ini atau di dalam ayat yang lain tentang sifat ucapan Allah. Sifat ucapan Allah itu sempurna. Adapun di ayat ini dikatakan al-haq, sifatnya adalah kebenaran. Namun di ayat yang lain, yaitu di surat Al-An'am ayat 115, dikatakan di situ kalimat Allah, ucapan Allah itu sempurna. Ini mengandung makna yang sama. Antara kebenaran dan kesempurnaan, dua-duanya adalah sifat ucapan Allah. Lalu, apa yang dimaksud benar dan sempurna di sini? Maka Allah mengabarkan di surat Al-An'am ayat 115, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, صِدْقًا وَعَدْلًا, yang benar lagi adil. Apa maksudnya benar dan adil? Maksudnya benar dalam pengabaran dan adil di dalam hukum-hukum. Jadi itu makna Allah mengatakan yang hak. Maksudnya ucapan Allah benar dalam pengabaran, tidak bohong, tidak dusta, dan adil di dalam hukum-hukumnya. Pelajaran yang keempat, pelajaran yang sangat penting sekali. Itsbatul 'ulu lillahi subhanah fawqa makhluqatihi. Penetapan sifat al-'ulu, yang maha tinggi, bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah di atas seluruh makhluknya. Allah di atas seluruh makhluknya. Dari mana pelajaran ini bisa dipetik? Dari nama Allah Al-Ali. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Begitu pula Al-A'la, artinya sama. Sebagaimana sering kita baca dalam sujud kita, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Rabbku yang Maha Tinggi. Nah jemaah sekalian, dari ayat ini kata Syekh, kita bisa memetik pelajaran dari nama Allah Al-Ali, bahwa Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Dan itulah rahasianya jemaah sekalian, mengapa saat kita sujud kita sebut nama Allah ini Al-A'la, yang maha tinggi. Karena itu pas sekali dalam posisi kita yang paling rendah, posisi paling di bawah, dan kepala yang kita muliakan kita letakkan di tempat yang paling rendah, yang paling bawah, sejajar dengan kaki kita. Jadi tepat sekali kita agungkan Allah dengan menyebut namanya Al-A'la, yang maha tinggi. Karena Allah di atas segala sesuatu. Dan lengkapnya jemaah sekalian, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan sifat uluwullahi azza wa jalla, maha tingginya Allah Azza wa Jalla mencakup tiga makna. Mencakup tiga makna. Yang pertama, uluwul qadar. Uluwul qadar. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, uluwul qadar. Maknanya adalah maha tinggi semua sifat-sifat Allah. Artinya, sempurna sifat-sifat Allah. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Dan seluruh makhluk tidak ada yang memiliki kesempurnaan. Kalau ada makhluk yang sempurna, maka berarti ada makhluk yang maha tinggi. Maka tidak ada makhluk yang sempurna. Makhluk penuh dengan kekurangan-kekurangan. Yang sempurna itu hanya Allah. Sempurna sifat-sifatnya. Ini makna yang pertama, uluwul qadar. Tingginya kedudukan Allah. Sifat-sifatnya sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Yang kedua, uluwul qahar. Maha tinggi kekuasaan Allah. Kemampuan Allah. Sehingga Allah maha mampu mengalahkan segala sesuatu. Segala sesuatu dapat dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Karena dia maha tinggi. Kekuasaannya pun maha tinggi. Kemampuannya pun maha tinggi. Seluruh makhluk lemah di hadapannya. Ini yang kedua. Dan jemaah sekalian, makna al-ulu dengan dua makna ini, tidak ada satupun umat Islam yang menolak. Yang ketiga yang mereka tolak, yaitu uluwudzat. Tingginya zat Allah di atas segala sesuatu. Allah maha tinggi di atas segala sesuatu. Segala sesuatunya berada di bawah dia. Allah yang di atas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah solat isya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tersisa dua pelajaran. Pelajaran yang keempat tentang sifat ulu, maha tingginya Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling banyak diingkari adalah sifat tingginya zat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah berada di atas segala sesuatu. Allah berada di atas segala sesuatu. Istiwa di atas arsy. Jemaah sekalian, tidak ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pun sahabat yang mengingkari sifat Allah maha tinggi. Zatnya di atas arsy, di atas segala sesuatu. Ini adalah akidah yang disepakati oleh para sahabat. Tidak ada yang mengingkarinya sampai muncul Jaham bin Sufwan. Jaham bin Sufwan. Kepadanyalah dinisbatkan golongan Al-Jahmiyah. Mereka yang pertama mengingkari ketinggian Allah di atas arsy. kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti juga oleh sebagian Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan sampai di hari-hari kita ini, kalau antum buka di YouTube, sangat disayangkan banyak para da'i, para ustad, bahkan para da'i terkenal dalam keyakinan ini, mereka mengikuti golongan-golongan sesat tersebut. Mereka ikuti pendapat Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan berpaling dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semua dalih-dalih mereka itu hanya akal-akalan. Itu pun bisa dibantah dengan akal yang sehat. Terkadang mereka mengatakan, kalau Allah di atas atau di atas arsy, berarti Allah bertempat. Kalau bertempat, berarti makhluk. Jadi, enggak mungkin Allah seperti makhluk. Itu logika mereka. Sebenarnya mudah sekali membantah ini. Kita katakan kepadanya, Allah di atas arsy tidak seperti makhluk berada di atas sesuatu. Tidak sama. Dari mana kita bisa berkesimpulan Allah di atas arsy berarti seperti makhluk yang membutuhkan tempat untuk dia berpijak? Itu hanya akal-akalan. Allah di atas arsy tanpa membutuhkan arsy sedikit pun. Bukankah Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi keberadaan Allah di atas arsy dan keberadaan makhluk di atas sesuatu itu tidak sama. Kan Allah sendiri yang mengatakan, tidak ada yang serupa dengannya. Kemudian dalih seperti ini juga menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Termasuk imam yang empat. Imam yang empat memiliki akidah yang sama. Mengimani Allah istiwa di atas arsy. Berikut saya bacakan secara singkat akidah imam yang empat. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala fis sama'i dunal ard." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, bukan di bumi. Maka berkata seseorang, "Ara'aita qawlallahi ta'ala wa huwa ma'akum." Bagaimana pendapatmu dengan firman Allah dan dia bersama kalian? Surat Al-Hadid ayat keempat. Maka apa jawaban Abu Hanifah? "Huwa kama taktubu lirrajul inni ma'aka wa anta ghaibun anhu." Ayat itu seperti kamu menulis surat. Menulis surat kepada seseorang di tempat yang jauh. Tapi kamu tulis di surat itu, "Aku selalu bersamamu." Padahal jaraknya berjauhan. Jaraknya berjauhan. Maka zat Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Tetapi Allah bersama dengan kita. Apanya yang bersama dengan kita? Ilmunya dan pengawasannya. Sebagaimana kata Imam Malik. Imam Malik berkata, "Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan." Allah di atas langit dan ilmunya meliputi segala sesuatu di semua tempat. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat banyak diriwayatkan dari beliau. Di antaranya beliau berkata, "Wa anna Allah Ta'ala 'ala 'arsyhi fi sama'ihi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langitnya, di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Itu ucapan Imam Syafi'i. Imam Ahmad, beliau berkata, Allahu Azza wa Jalla fauqa sama'i sabi'a ala arsyihi ba'in min khalqih wa kudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, ingin mengetahui akidahnya sudah betul tidak. Maka orang itu bertanya kepada Imam Ahmad, Allah Azza wa Jalla di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, terpisah dengan makhluk-Nya. Perhatikan jemaah sekalian, terpisah dengan makhluk-Nya. Jadi jangan kita bayangkan Allah menempel di arsy. Terpisah Allah dengan makhluk-Nya, dengan arsy-Nya. Sedangkan kudrahnya, kemampuannya, kekuasaannya, dan ilmunya di setiap tempat. Maka apa jawaban Imam Ahmad? Naam, alal arsh wa ilmuhu la yakhlu minhu makan. Betul, Allah di atas arsh dan ilmunya meliputi setiap tempat. Ini kesepakatan ulama empat mazhab. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan jemaah sekalian, orang-orang yang mengingkari Allah di atas langit, mereka tidak sadar, mereka mengikuti akidahnya Fir'aun. Mereka mengikuti akidahnya Fir'aun. Perhatikanlah apa kata Fir'aun yang Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 36-37. Waqala Fir'aunu, ya Haman ibn li sarhan. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkan untukku sebuah gedung pencakar langit. La'alli ablugul asbab, agar aku bisa naik ke pintu-pintu langit. Asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Aku naik ke pintu-pintu langit agar aku bisa melihat ilahnya Musa alaihi salam. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Karena sesungguhnya aku mengira Musa itu berdusta. Nah jemaah sekalian, perhatikanlah apa kata Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir beliau tentang ayat ini. Wa inni la'adhunnu Musa kadhiban fima yakul wa yadda'i min anna lahu fis sama'i rabban arsalahu ilayna. Maksud ucapan Fir'aun, sesungguhnya aku mengira Musa itu berdusta, fima yakul, pada ucapannya dan pada klaimnya. Apa klaimnya? Min anna lahu fis sama'i rabban arsalahu ilayna. Bahwa dia memiliki Rob di atas langit yang mengirimnya kepada kita. Jadi ini bukan akidah Nabi Muhammad SAW saja, ini akidah seluruh para nabi dan rasul. Akidahnya Nabi Musa AS yang dia ajarkan kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun berkata apa? Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku mengira dia berdusta. Makanya dia pingin bikin bangunan untuk naik ke langit. Mau lihat benar gak ada ilahnya Musa. Mereka tidak sadar. Mengingkari Allah di atas arsy, di atas langit, itu sama saja mengikuti akidahnya Fir'aun. Dan tidak ada satu riwayat pun, tidak ada satu hadis pun, Tidak ada satu ucapan sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, maupun imam yang empat, yang menolak untuk beriman kepada Allah yang ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Maka jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari nama Allah Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Dan ketika seseorang mengingkari sifat yang terkandung di dalam nama Allah, ketika seseorang mengingkari sifat yang terkandung di dalam nama Allah, maka dia telah melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama Allah tersebut. Allah memiliki nama Al-Ali dan Al-A'la, yang maha tinggi. Maka Allah memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah uluwudzat, zat Allah di atas segala sesuatu. Dan ini juga sesuai akal sehat. Kalau kita bilang Allah maha tinggi, tapi tidak di atas, lalu apa arti maha tinggi kalau bukan di atas? Apalagi kalau kita katakan tidak di mana-mana, berarti bukan maha tinggi. Berarti lebih tepat maha tidak di mana-mana. Itu lebih tepatnya, bukan maha tinggi. Atau kalau kita katakan Allah di mana-mana. Kalau di mana-mana, berarti mungkin setara dengan kita, atau bahkan di bawah kita. Maka, ini sebenarnya mengandung perendahan kepada Allah. Nah jemaah sekalian, ini konsekuensi mengimani nama Allah. Harus kita imani sifat yang terkandung di dalamnya. Kalau kita tidak imani sifat yang terkandung di dalamnya, maka itu termasuk ilhad. Apa kata Allah tentang ilhad? Penyimpangan terhadap namanya? Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan tinggalkanlah. Orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah tersebut, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Perhatikan jemaah sekalian. Allah mengingatkan kepada kita dua hal terkait orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama Allah. Yang pertama, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Artinya apa? Jangan dekati. Jangan jadikan sahabat karib. Apalagi dijadikan sebagai guru. Enggak boleh. Allah melarang. Sama saja berguru langsung, hadir di majelisnya, atau buka YouTube-nya, buka Facebook-nya, baca buku-bukunya, baca website-nya, sama. Maka Allah perintahkan kita untuk meninggalkan dia. Dia mengimani Allah memiliki nama Al-Ali dan Al-A'la, tapi dia tidak imani makna yang terkandung di dalamnya, yaitu Allah tinggi di atas segala sesuatu, di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Kemudian yang kedua, Allah ingatkan mereka akan mendapatkan balasan, hukuman atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ini enggak main-main. Menolak sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam nama-nama Allah, diancam oleh Allah dengan ayat ini. Mereka akan mendapatkan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Namun itulah tadi sangat disayangkan, Masih banyak sampai hari ini para da'i, bahkan da'i terkenal, ustaz terkenal, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang terkandung di dalam nama-nama Allah tersebut. Baik, pelajaran yang terakhir, kata Syekh, itsbatu 'azamatillahi 'azza wa jalla. Di dalam ayat ini, yaitu surat Saba ayat 23, terkandung penetapan sifat keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dipetik sifat ini? Dari nama Allah Al-Kabir, yang maha besar. Jadi dalam ayat ini terdapat penetapan dua nama Allah dan bahkan tiga nama Allah, yaitu Rabb, Al-Ali dan Al-Kabir. Dan penetapan tiga sifat Allah. Apa saja itu? Al-Kalam, Al-Ulu dan Al-Kibriya atau Al-Azamah, kebesaran dan keagungan. Maka jemaah sekalian, di sini tercabang pelajaran yang sangat penting sekali. Apabila Allah Al-Ali dan Al-Kabir, yang maha tinggi lagi maha besar, dan dialah Rabb kita, maka kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Inilah termasuk pelajaran terpenting dari ayat ini. Apabila telah kita pahami, dalam ayat ini Allah adalah Rabb kita, dan dia Al-Ali yang maha tinggi, dia pula Al-Kabir yang maha besar, maka kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Karena semua selain dia adalah Al-Marbub. Apabila Allah Rabb, maka selain Allah adalah Al-Marbub, yang diciptakan, yang dikuasai, dan yang diatur oleh Allah. Apabila Allah adalah Al-Ali, maka selain dia rendah, hanya dia yang maha tinggi. Apabila Allah Al-Kabir, yang maha besar, maka selain dia itu kecil. Oleh karena itu, hanya dia yang berhak disembah. Menyembah kepada selain dia adalah penghinaan kepadanya. Karena itu berarti menyamakan makhluk dengan Rabb, yang rendah dengan yang maha tinggi, yang kecil dengan yang maha besar. Itu penghinaan. Makanya Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ayat ini, akhir ayat ini sama persis. Al-Hajj 62 dan Saba 23. Akhir dua ayat ini sama persis. Al-Hajj ayat 62 Allah mengatakan bahwasannya dialah Allah sesembahan yang hak, dan semua yang mereka sembah selain dia adalah batil, tidak benar, salah. Dan bahwasannya hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi setelah Allah jelaskan hanya dia yang berhak disembah, yang disembah manusia selain dia salah, kemudian Allah jelaskan alasannya, karena hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Ketika seorang mengidap bipolar dan sudah berusaha untuk pergi ke psikiater, namun terkadang dikala futur, hal tersebut membuat diri lemah dan ada kepikiran untuk bunuh diri. Bagaimana menyikapinya? Jadi jemaah sekalian, pertanyaannya tentang penyakit psikis, penyakit kejiwaan. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala menjelaskan seluruh penyakit kejiwaan, penyakit psikis atau penyakit mental itu berasal dari dha'ful iman, lemahnya keimanan. Dan subhanallah, saudara kita yang bertanya ini sebenarnya menyadari. Makanya dia katakan, terkadang dikala futur. Futur itu melemahnya keimanan, melemahnya semangat ibadah. Penyakit itu tambah parah. Kalau begitu, solusi terbaik adalah menguatkan keimanan. Solusi yang terbaik adalah menguatkan keimanan. Dan ketahuilah, faktor terbesar yang menguatkan keimanan adalah mendalami ilmu agama. Dan kalau mau betul-betul mau mendalami, masuk pondok pesantren. Fokus belajar ilmu agama. Kalau mau daripada enggak sama sekali, ya sepekan sekali aja lah. Atau ke kajian-kajian dekat rumah, daripada tidak sama sekali. Jadi ini faktor terkuat untuk menguatkan keimanan, mendalami ilmu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Beliau yang paling berilmu. Yang paling berilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya, tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, dan tentang hukum-hukum agamanya. Begitu pula para ulama, para sahabat, mereka yang imannya paling kuat. Kenapa? Mereka yang paling berilmu. Dan di satu sisi, orang yang menuntut ilmu, itu termasuk sebesar-besarnya pertolongan terhadap agama Allah. Menuntut ilmu agama, untuk kemudian kita amalkan dan kita ajarkan, adalah sebesar-besarnya pertolongan kepada agama Allah. Dan Allah sudah berjanji, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, menolong agamanya, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kakimu. Dan Allah telah meletakkan di muka bumi ini, dalam pemahaman terhadap ilmu agama, segala kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ini kunci segala kebaikan. Ini yang pertama jemaah sekalian. Mengobati penyakit-penyakit psikis adalah dengan menguatkan keimanan, yaitu yang paling utama mendalami ilmu agama. Dan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu menguatkan keimanan. Maka semakin rajin kita ibadah, semakin kuat iman kita. Sebagaimana dalam akidah Ahlus Sunnah, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu yang kedua ingin saya nasihatkan kepada saudara kita ini, karena ini bahaya nih sampai mau bunuh diri. Yang kedua, dekatkan diri Anda kepada Allah. Laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, bertobat kepadanya, dan banyak berdoa. Dan doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu juga bergantung pada kadar kedekatan kita dengannya. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepadanya. Ini kunci segala problema. Bukankah Allah telah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bergantung hati, bertawakal hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maksudnya pasti Allah tolong dia. Jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Jangan bergantung kepada orang lain, termasuk kepada psikiater. Bergantunglah hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, ini juga obat dan sekaligus menguatkan keimanan, yaitu bacalah kisah-kisah para nabi dan rasul, terutama kisah perjuangan mereka. Begitu pula para sahabat, orang-orang yang bermental baja, yang kuat hatinya, dan itu berasal dari keimanan. Baca kisah-kisah mereka. Segala macam ujian dan cobaan yang berat dalam hidup tidak melemahkan hati mereka. Baca kisah-kisah mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, membaca kisah-kisah orang-orang soleh, atau sebaliknya, orang-orang yang durhaka, lalu Allah timpakan azab, di situ ada pelajaran bagi kita. Makanya, Al-Quran, kata para ulama, kisah dalam Al-Quran itu sampai sepertiga. Sepertiga Al-Quran itu isinya kisah. Dalam banyak hadis banyak kisah-kisah. Para ulama menulis buku-buku khusus tentang kisah-kisah. Dan Allah berfirman, "Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Itulah berita-berita para rasul kami kisahkan kepadamu, yang dengan itu kami kuatkan hatimu. Jadi ini pengaruh kisah. Tapi bukan kisah-kisah dongeng, cerpen, cerbung, novel. Jauhi kisah-kisah palsu itu. Bacalah kisah-kisah nyata para pahlawan sepanjang zaman. Kemudian satu lagi, lakukan hal-hal yang bisa menenangkan jiwa, baik yang sifatnya mubah maupun yang disyariatkan. Contohnya apa jemaah sekalian? Yang bisa menenangkan jiwa dan disyariatkan, menikah. Dan ini terbukti, banyak orang gila ketika nikah sembuh. Ada orang waras, terlalu lama menjomblo, jadi gila. Ketika dinikahkan, sembuh. Allah sudah mengingatkan kita tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah, Allah jadikan dari setiap diri pasangan-pasangannya, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang kepada istrimu. Jadi ini Allah yang bilang, menikah menenangkan diri, menjomblo pusing. Makanya kata para ulama dulu, orang yang tidak menikah itu, dia seperti sebatang pohon di tengah padang tandus yang diterpa oleh angin yang kencang. Dia dibawa oleh angin ke sana dan kemari, tak tentu arah. Itulah perumpamaan orang yang jomblo, maka menikahlah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Mungkin itu solusinya. Jangan bunuh diri ya. Bagaimana hukum melaknat orang kafir Yahudi yang sudah jelas-jelas membantai umat Islam? Kemarin sudah kita bahas, yang dilaknat Nabi SAW itu juga membantai umat Islam di perang Uhud kan? Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Tapi Allah melarang beliau. Dan subhanallah, orang-orang yang dilaknat Nabi SAW itu ternyata masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Jadi Allah melarang beliau melaknat fulan dan fulan. Allah turunkan ayatnya dalam surat Ali Imran, Laisa laka minal amri syai'un, engkau wahai Muhammad tidak punya campur tangan dalam urusan mereka. Maksudnya urusan hidayah atau dilaknat. Tapi kalau melaknat secara umum, boleh. Seperti Nabi SAW mengatakan, Laknatullahi alal Yahudi wan Nasara, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini laknat secara umum, tidak disebut person tertentu. Dan ini juga berlaku bagi golongan-golongan sesat. Dulu para sahabat terkadang mengatakan, La'anallahul azariqah. Semoga Allah melaknat orang-orang azariqah. Mereka itu adalah kaum khawarij. Tetapi orang per orangnya, personnya, itu tidak boleh. Jadi secara umum boleh. Laknul mutlak, melaknat secara mutlak. Tetapi laknul mu'ayyan, melaknat personnya, maka itu tidak boleh. Ayah saya meninggal beberapa bulan lalu. Dan baru-baru ini ibu tiri saya mendapat uang kematian dari Jam Sostek 15 juta. Dan saya dikasih 1 juta. Halalkah uang yang saya terima? Uang dari asuransi sama dengan uang riba. Hukumnya haram bagi yang melakukan transaksi. Tapi bagi orang lain tidak haram. Kalau seandainya ada orang punya uang riba, lalu dia kasih ke orang lain, maka itu boleh. Oleh karena itu dalam fatwa Lajnah Daimah, uang riba seperti bunga bank itu boleh dikasih kepada fakir miskin. Tetapi jangan dikasih ke proyek-proyek kebaikan seperti untuk masjid atau untuk pesantren. Itu pun dia kasih ke fakir miskin, bukan dia niat sedekah. Itu bukan sedekah. Itu namanya berlepas diri dari harta haram. Adapun sedekah atau proyek kebaikan haruslah dari harta yang halal. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan juga para ulama berdalil dengan Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Padahal Allah mengatakan tentang orang Yahudi, wa aklihimur riba, mereka tukang makan riba, tukang transaksi riba. Tetapi Nabi SAW menerima hadiah dari mereka. Wallahu alam. Apa perbedaan sifat istiwa dan sifat al-ulu? Istiwa itu sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah istiwa di atas arsy. Sedangkan al-ulu adalah sifat dzatiyah, sifat yang tidak terkait dengan kehendak Allah, tetapi terkait dengan zat Allah. Terus menerus Allah memiliki sifat itu, tidak pernah terpisah darinya. Berapa panjang batas minimal jenggot? Apakah cukup sedikit, yang penting ada? Jawabannya, tidak boleh dipotong, apalagi dicukur sedikit pun. Jadi, biarkan dia tumbuh. Karena Nabi SAW bersabda, u'ful lihah wa'uhfus syawarib, biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Kalau kumis ada batas maksimalnya, yaitu jangan lewat bibir, jangan menutupi bibir, potong kumis. Kalau jenggot dibiarkan, gak boleh dipotong. Walaupun ada riwayat dari Ibnu Umar, beliau memotong lebih dari segenggam. Beliau potong lebih dari segenggam tangan. Tetapi itu pun beliau lakukan hanya ketika sebelum ihram atau ketika tahallul. Saya lupa, sebelum ihram atau ketika tahallul. Yang jelas terkait dengan ihram. Sebelum ihramnya atau sesudah ihramnya. Jadi beliau tidak lakukan di kehidupannya sehari-hari, tidak. Dan itu pun pendapat yang lemah, karena itu adalah perbuatan sahabat yang menyelisihi dalil. Itu ijtihad beliau yang menyelisihi dalil. Nabi sendiri, Nabi SAW, tidak pernah memotong, apalagi mencukur jenggotnya. Jadi gak ada batas, biarkan dia tumbuh. Iya. Walaupun seperti tusuk sate. Bagaimana hukumnya sholat subuh selalu telat, Ustaz? Padahal alarm sudah keras sekali dan banyak. Ini yang nanya ini nampaknya jomblo ini. Solusinya, ya itu dia solusinya. Harus ada yang bangunin. Ya. Apakah sah sholatnya? Yang tidak sah sholatnya, kalau ada orang yang sengaja tidak sholat, dia sanggup untuk bangun, sengaja dia tidak sholat sampai habis waktu. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas kaum mukminin sudah ditentukan waktu-waktunya. Sudah ditentukan waktu-waktunya. Iya. Jadi enggak boleh kita sholat sampai keluar waktu tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Tapi kalau dia sholat walaupun terlambat namun masih pada waktunya, sholatnya sah. Namun kalau sengaja, maka berdosa. Kalau sengaja, maka berdosa. Dan dia masuk dalam ayat, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Termasuk makna orang yang lalai adalah yang suka menunda-nunda waktu sholat. Bolehkah memberi nama anak? Khadijah, At-Tahirah. Dan nama-nama seperti apa saja yang tidak diperbolehkan. Khadijahnya boleh, bagus. Tahirahnya makruh. Tahirah itu artinya yang suci. Nama-nama yang mengandung pensucian, tazkiyah, rekomendasi, itu hukumnya makruh. Makanya Syekh Al-Albani itu enggak mau dipanggil Nasiruddin, yang artinya penolong agama, walaupun itu nama beliau, karena itu mengandung tazkiyah, maka itu hukumnya makruh. Yang terbaik adalah nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nama-nama para Nabi dan Rasul, nama-nama orang soleh yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah yang terbaik. Kemudian, nama-nama para sahabat. Nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah nama-nama yang terbaik. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengganti nama para sahabat yang mengandung dosa. Berarti yang tidak diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tahu namanya, berarti itu nama yang baik. Beliau tahu namanya dan beliau tidak ganti, berarti itu nama yang baik. Sering beliau mengganti nama-nama para sahabat yang mengandung dosa. Dan nama itu hendaklah satu, jangan double. Itu yang disunahkan. Hendaklah satu, jangan double. Jadi kalau antum mau kasih nama, misalkan Muhammad, itu saja Muhammad, enggak usah ditambah lagi. Kalau mau dua, tambahkan nama ayahnya. Kalau nama ayahnya Daud misalkan, maka dia Muhammad Daud. Lebih bagus lagi pakai bin, Muhammad bin Daud. Kalau mau tiga, tambahkan nama kakeknya. Misalkan kakeknya Isa, berarti dia Muhammad Daud Isa. Lebih bagus lagi pakai bin, Muhammad bin Daud bin Isa. Ya. Karena jemaah sekalian, kalau kita kasih nama dua, seakan-akan nama keduanya adalah nama ayahnya, padahal bukan ayahnya. Dan menisbatkan diri pada selain ayah sendiri, itu termasuk dosa besar. Bahkan di sebagian hadis dikatakan termasuk kufur, yaitu kufur asghar, kufur kecil. Menisbatkan diri pada selain ayah. Iya. Beberapa hari lalu paman ana meninggal dunia dan beliau meninggalkan barang-barang yang dipercayai bisa menjaga dari sihir. Barang-barang syirik di tengah keluarga yang masih belum paham. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Ana takut itu menjadi dosa jariah untuk beliau karena barang itu masih dipergunakan. Ya, tidak ada lain kecuali menasihati mereka. Berusaha memahamkan mereka bahwa itu adalah syirik. Lihat lagi pembahasan kitab ini, bab ke-7 dan ke-8, bab tentang tamimah dan mempercayai benda-benda bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Itu semuanya adalah syirik. Pelajari bab itu, hafalkan dan sampaikan kepada mereka. Itu yang bisa dilakukan. Atau mungkin bisa pakai strategi lain, bikin kajian di rumah, undang ustaz, atau mereka yang diajak kajian di masjid, biar mereka paham. Apakah takut melihat atau mendengar geluduk atau petir termasuk syirik? Jawabannya tidak, itu takut yang sifatnya tabiat. Takut yang sifatnya tabiat itu tidak syirik. Allah sebutkan kondisi Nabi Musa alaihissalam ketika lari dari Mesir, khaifayataraqab. Beliau dalam keadaan takut kepada pasukan Fir'aun dan mengawasi mereka. Jangan-jangan ada yang mengejar. Itu takut yang sifatnya tabiat. Sesuatu yang bisa membahayakan kita. Yang syirik itu, seperti orang yang takut kepada orang-orang yang sudah wafat, para wali yang sudah wafat. Jadi takutnya itu karena sebuah keyakinan, para wali itu punya semacam kekuatan khusus, bisa mengatur alam ini. InsyaAllah akan kita bahas lebih detail, ada babnya tentang takut kepada Allah, kapan dia menjadi ibadah, dan kapan dia menjadi syirik, ketika kita takut kepada selain Allah. Tapi yang ditanyakan di sini adalah sifatnya tabiat. Yang takut yang sifatnya tabiat, itu dia tidak berdosa, tidak juga berpahala, tapi bisa saja menjerumuskan dalam dosa, kalau mengantarkan kepada dosa. Ada orang karena takut kepada sesuatu membuat dia berbuat dosa. Iya, maka berarti menjadi dosa. Kalau takut istri gimana? Tabiat bukan itu. Tabiat yang lemah. Apa makna nama Allah? Allah, kalau kita terjemahkan arti Allah, artinya sesembahan. Allah adalah sesembahan. Al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Namun maknanya dalam syariat, Allah itu adalah yang kita sembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Yang kita sembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mohon maaf yang belum terjawab, insyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.